tidak hanya akhlak dalam pengertian muamalah dengan sesama manusia semata-mata, tapi akhlak juga sebenarnya mengatur bagaimana muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, muamalah kita dengan para malaikat, muamalah kita dengan Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya, dan muamalah kita dengan seluruh makhluk-makhluk yang lain. Muamalah kita dengan Allah mencakup atau menyangkut masalah-masalah akidah dan tauhid. Muamalah kita dengan para malaikat juga itu menyangkut masalah akidah. Muamalah kita terhadap kitab Al-Quran termasuk bagian dari muamalah kita terhadap Allah dan terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dari sinilah kita bisa memahami bahwa akhlak ini mencakup dimensi dan masalah yang amat sangat luas, sehingga tak heran apabila misi inilah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disempurnakan dalam diri manusia. Kata beliau, inna ma'isyu bi'tam lima makalah akhlak. Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di bagian awal dari buku ini, karena banyaknya poin yang harus kita bahas dalam buku ini, sedangkan waktu yang tersedia bagi kita amat sangat kurang, hanya maksimal sampai asar, itu pun dipotong telat tadi beberapa menit, dipotong nanti istirahat, dipotong juga untuk tanya jawab, semakin sempit waktu yang kita miliki untuk membahas seluruh poin yang ada di buku ini, sehingga saya tidak yakin bahwa buku ini akan bisa kita bahas secara tuntas, walaupun kita akan berusaha untuk membahasnya seluruhnya. Oleh karena itulah, maka dalam pembahasan nanti ada beberapa pasal, beberapa bab dalam buku ini yang tidak dijelaskan seluruhnya, tapi diambil poin-poin pentingnya. Sekalipun ada bagian-bagian tertentu yang saya pandang perlu untuk ditambah dengan keterangan-keterangan dari rujukan lain, melihat pentingnya poin itu untuk ditambahkan dalam bab itu. Di bagian yang pertama dari buku ini dibahas tentang jalan menuju kemuliaan akhlak. Poin ini membahas tentang asas dari seluruh ibadah yang kita lakukan. Kita tahu bahwa satu kewajiban yang wajib kita amal seumur hidup kita, yaitu mencari ilmu. Ilmu inilah yang kelak akan menjadi dasar bagi seluruh amal kita. Dan ilmu inilah yang menjadi syarat mutlak teraihnya kemuliaan akhlak. Sebab pada intinya, akhlak yang mulia hanya bisa dicapai dengan cara mengamalkan, mengaplikasikan, mewujudkan ilmu-ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menyatakan, satu-satunya cara untuk meraih akhlak yang mulia adalah tatbiqus syariah, mengamalkan syariat itu. Kalau syariat diamalkan, maka pengamalan dari syariat itulah yang merupakan perwujudan dari akhlak yang mulia. Oleh karena akhlak yang mulia ini merupakan pengamalan dari syariat dalam seluruh aspek, maka Langkah pertama agar kita bisa mengamalkan seluruh syariat itu adalah mempelajari dan memahami seluruh syariat. Dan ini adalah ilmu. Mengilmui, memahami, mengetahui seluruh aspek syariat. Setelah difahami, diketahui dan menjadi ilmu dalam diri kita, barulah itu diamalkan. Nah, pengamalan dari ilmu-ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah inilah yang kelak akan menjadi akhlak yang mulia. Oleh karena itu pernah Abu Darda radhiyallahu an menyatakan, "La takunu taqiyan hatta takuna 'aliman." ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. Ucapan Abu Darda ini bisa kita temukan di dalam kitab Sunan Ad-Darimi, dimuat oleh Syaikh Ibn Wahab Al-Qahtani dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah Ta'ala dengan sanad yang hasan. Kata Abu Darda, kalian tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kalian berilmu. Ini menunjukkan ilmu ini syarat mutlak untuk bisa menjadi orang bertakwa. Orang bodoh tidak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa. Untuk bisa takwa wajib-wajib berilmu. Kenapa demikian? Sebab kembali kepada ta'rif atau definisi takwa. Takwa itu intinya imtithalu awamiri wa ijtinabu nawahi, itu intinya. Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, itu takwa. Sedangkan untuk bisa melakukan, mengamalkan perintah Allah, kita harus tahu dulu apa saja perintah Allah itu dan tahu juga bagaimana cara mengamalkan perintah itu. Dan untuk itu dibutuhkan ilmu. Untuk bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kita harus tahu apa saja yang dilarang. Dan untuk itu dibutuhkan ilmu. Jadi untuk bisa mengamalkan semua perintah dan menjauhi semua larangan, mustahil bisa dilakukan tanpa ilmu. Salat umpamanya, perintah wajib kita lakukan. Bisakah kita melakukan salat tanpa ilmu? Tidak bisa. Begitu juga saum, begitu juga zakat, begitu juga haji, begitu juga perintah-perintah yang lainnya, termasuk hal terprinsip dan terbesar dalam ajaran Islam, yaitu tauhid, yang merupakan perintah Allah terbesar, maka wajib dilandasi dengan ilmu. Tanpa memahami ilmu tauhid, bagaimana tauhid kita bisa benar? Oleh karena itulah maka Abu Darda menyatakan, la takunu taqiyan hatta takuna 'aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Ini poin pertama. Poin kedua, wala takunu bil 'ilmi jamilan hatta takuna bihi 'amilan. Dengan ilmu-Mu kamu tidak akan bisa menjadi orang yang jamil sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Secara bahasa, jamil itu indah. Laki-laki yang parasnya indah, ganteng disebut jamil. Wanita yang parasnya elok dan cantik disebut jamilah. Apakah ini artinya agar kita ganteng, agar kita cantik harus mengamalkan ilmu? Bukan. Buktinya orang yang jelek wajahnya berilmu lalu mengamalkan ilmunya tetap aja jelek. Orang yang cantik ya bodoh, ya tidak beramal tetap aja cantik. Karena jamil dalam perkataan Abu Darda itu bukanlah kecantikan fisik, bukanlah keindahan wajah. Al-Quran banyak menggunakan kata-kata jamil, tetapi Kata-kata jamil dalam Al-Quran oleh Allah dipakai untuk menjelaskan indahnya perbuatan, indahnya akhlak, indahnya tingkah laku, indahnya karakter. Sebagai contoh umpamanya, Allah berfirman dalam salah satu ayat dalam surah Al-Muzzammil, kata Allah, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamilan. Sabarlah kamu atas apa yang mereka omongkan dan tinggalkan mereka dengan cara meninggalkan yang jamil, cara meninggalkan yang indah. Jamil di sini dipakai oleh Allah untuk menjelaskan indahnya cara meninggalkan, dan itu perbuatan amal. Dalam surah Al-Ma'arij Allah menyatakan isbir sabran jamil, sabarlah kamu dengan sabar yang jamil. Jamil juga di sini digunakan oleh Allah untuk menjelaskan indahnya kesabar, dan sabar bukanlah fisik tapi akhlak, karakter, tingkah laku atau sifat. Ketika istri-istri Nabi meminta nafkah tambahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Ahzab, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinatah. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, akan kami berikan, akan aku berikan. Tapi di akhir ayat itu, Nabi oleh Allah disuruh mengatakan, wa usarrihkunna sarahan jamilah, akan aku ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang jamil. Jamil dalam ayat ini pun oleh Allah digunakan untuk menerangkan indahnya cara menceraikan. Dan itu akhlak, itu perbuatan, itu tingkah laku, bukan fisik. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menggunakan kata-kata jamil, yang seluruhnya oleh Allah kata jamil itu digunakan untuk menjelaskan indahnya perbuatan, indahnya tingkah laku, karakter, akhlak. Sehingga apa yang dikatakan oleh Abu Darda, wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan, dengan ilmumu kamu tidak akan bisa menjadi orang yang jamil, maksudnya yang indah perbuatannya, yang mulia akhlaknya, yang bagus tingkah lakunya, sebelum kalian mengamalkan ilmu-ilmu itu. Oleh karena itulah kemuliaan akhlak, keindahan tingkah laku, bagusnya amal perbuatan kita hanya baru bisa teraih apabila amal kita, akhlak kita, tingkah laku kita didasarkan kepada ilmu. Dengan kata lain, kemuliaan akhlak itu merupakan aplikasi perwujudan dari ilmu. Ilmu-ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah bila diamalkan akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah disebut wa innaka la'ala khuluqin 'azim, engkau ini hai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian contoh yang mulia. Kenapa beliau memiliki akhlak yang agung, menjadi contoh bagi yang lain? Karena kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Artinya ilmu yang ada Al-Quran itu telah teraplikasi dalam kehidupan keseharian, dalam tingkah lakunya. Sehingga orang-orang Barat pun menyatakan Rasulullah SAW itu diistilahkan dengan istilah the living Quran, Quran yang hidup, Quran yang berjalan. Karena apa? Quran telah teraplikasi dalam setiap amal. Oleh karena itulah maka aplikasi dari ayat-ayat Al-Quran itulah yang melahirkan akhlak yang mulia, tingkah laku yang bagus, perbuatan yang indah. Makanya beliau menjadi contoh, tauladan bagi seluruh manusia di alam jagat raya ini. Sampai-sampai Allah pun memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau ini berarti betul-betul memiliki akhlak yang amat sangat azim. Jadi kita lihat akhlak ini bertumpu pada ilmu. Tanpa ilmu mustahil seseorang bisa memiliki akhlak yang mulia. Karena kemuliaan akhlak merupakan perwujudan dari pengamalan ilmu dalam kehidupan keseharian kita. Ini poin pertama yang perlu saya tambahkan dalam penjelasan ini, sekalipun tidak terangkan di buku ini. Dan penjelasan barusan ini menjadi mukadimah atau pengantar bagi poin pertama yang diterangkan dalam buku. Mu'allifah penyusun buku ini menyatakan bahwa dia mewanti-wanti kita agar ilmu-ilmu yang kita sudah miliki agar menjadi akhlak yang mulia nanti tidak boleh kosong dari dua hal. Dan dua hal ini menjadi syarat dari seluruh amal ibadah kita, tidak hanya ilmu. Wajib dua hal ini disertakan dalam amal ibadah kita, dalam amal kita, termasuk dalam ilmu kita. Dua hal ini, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua ittiba'. Ikhlas wajib disertakan di dalam ilmu, baik ketika mencari ilmu, ketika mengamalkan ilmu, dan ketika mendakwahkan ilmu. Tanpa adanya keikhlasan, oh bahaya, ilmu itu selain tidak bermanfaat, juga akan mencelakakan kita sebagai pelakunya, sebagai pemiliknya. Jangan sampai ilmu yang kita miliki kita niatkan untuk kesombongan, untuk membodohi orang-orang bodoh, menipu orang-orang bodoh, untuk ketakaburan, atau untuk ria-ria agar kita dipuji dan disanjung orang, atau untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang lainnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 15 dan 16, kata Allah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sanau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, kami akan berikan kepada mereka balasan dari pekerjaan mereka dengan sempurna. Sedikit pun tidak akan diragukan, tidak akan dirugikan, bukan diragukan, dirugikan. Orang yang mencari ilmu untuk memperoleh dunia, oleh Allah itu diberikan. Tapi kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sanau fiha. Batal, gugur semua pahala-pahala dari amal-amal yang mereka lakukan, dan batil atau sia-sialah seluruh amalan yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Ini kalau orang beramal untuk kepentingan dunia, termasuk diantaranya mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Padahal Allah memerintahkan kepada kita agar seluruh yang kita lakukan hanya untuk Allah. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, amal kita, seluruhnya hanya untuk Allah. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, surah Al-An'am 162-163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Kata Allah, katakan oleh sesungguhnya salatku, pengorbananku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alam. Bukan untuk kesenangan dunia. Lillah, untuk Allah Rabbul Alam. La syarikalah, tidak ada syarikat dalam hal ini. Tidak diserikatkan dengan sama makhluknya. Juga tidak diserikatkan dengan kepentingan-kepentingan duniawi. La syarikat. Wabidharika umirku, demikianlah aku diperintah. Wala awal muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali muslim. Pasrah, sadrah, sumrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kata Allah di akhirat, ada orang-orang yang ketika di dunianya mengamalkan amal-amal kebaikan, ketika di akhirat seluruh amal-amal yang mereka lakukan itu tidak diberikan balasan pahala atas amal mereka, tapi habis musnah, tak bersisa, seperti debu-debu yang diterbangkan oleh tiupan angin. Allah berfirman dalam Al-Furqan 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kami akan datangkan amal-amal yang dulu pernah mereka amalkan ketika di dunia, tapi kami akan jadikan pahala dari amal itu bagaikan debu-debu yang ditiup angin. Tidak ada sisa, tidak ada bekasnya, dan tidak ada balasan bagi mereka. Amalan-amalannya baik ketika di dunia, tapi kenapa ketika di akhirat tidak ada balasannya? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, "Wa dzalika li faqdi ahadisyartai qabulil amal." Hal itu disebabkan karena orang tadi kehilangan salah satu atau malah dua-duanya di antara dua syarat diterimanya amal. Immal ikhlas wa immal ittiba'. Mungkin dia kehilangan ikhlas dalam amal. Dia melakukan amalan yang baik seperti sholat, seperti infak, sedekah, seperti haji, seperti amal-amalan lainnya yang baik, tapi niatnya tidak ikhlas. Niatnya sekedar untuk mendapatkan sanjungan orang. Niatnya sekedar untuk dipuji. Niatnya untuk meraih keuntungan duniawi. Makanya ditolak. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kata Allah, "Ana abna syuraka an syirki, faman amila amalan asyraka fihi ghairi ana bari'un minhu." Kata Allah, aku adalah yang paling tidak memerlukan syarikat. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menserikatkan aku dalam amalannya itu dengan yang lainnya, aku berlepas diri dari amalan itu. Dan aku serahkan amalan itu sepenuhnya untuk serikat. Umpamanya kita mengamalkan satu amal soleh. Setengah dari amal soleh ini kita niatkan untuk Allah, setengahnya lagi agar mendapatkan pujian manusia. Berarti menserikatkan Allah dengan manusia dalam amalan. Kata Allah, aku berlepas. Aku tidak perlu amalan seperti itu. Seluruhnya diserahkan kepada serikat, kepada manusia. Tidak akan diterima, alias akan ditolak oleh Allah. Jadi pertama mungkin orang tadi yang beramal-amal kebaikan yang banyak di dunia tapi kosong dari balasan di akhirat, mungkin kehilangan syarat pertama ini alias tidak ikhlas. Yang kedua mungkin kehilangan syarat yang kedua, yaitu ittiba. Ittiba itu mengikuti contoh dari Rasul SAW dalam mengamalkan amal ibadah itu. Walaupun ikhlas, tapi cara pelaksanaannya tidak mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Siapa orang yang mengamalkan suatu amalan tapi tidak ada contoh dariku, itu amalan tertolak. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa orang yang mengada-adakan satu urusan dalam agamaku yang tidak ada contohnya dari aku, maka amalan itu tertolak. Jadi kalaupun ikhlas tapi cara pelaksanaan ibadah itu tidak sesuai dengan syariat, itu pun tertolak. Nah mungkin ada ikhlas tapi tidak ada ittiba, ini pun tertolak. Atau tidak ada dua-duanya. Ya amalan itu tidak ikhlas, ya tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Oh itu juga jelas lebih tertolak lah. Nah jadi wajib ada dua hal ini, ya ikhlas, ya ittiba. Dan baik buruknya suatu amalan diukur dari dua hal ini. Semakin terpenuhi dua hal ini, ya ikhlas, ya ittiba, semakin baik. Kalau tidak ada ikhlas, tidak ada ittiba, tidak baik itu amal. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menafsirkan surah Al-Mulk ayat yang kedua yang menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad, yang dimaksud dengan yang paling baik amalnya itu adalah akhlakukum wa aswabukum amala. Siapa yang paling ikhlas dan paling benar amalnya di antara kalian. Semakin ikhlas, semakin benar, semakin baik itu amalan. Tidak ikhlas, tidak benar, tidak baik itu amalan. Ikhlas maknanya meniatkan amalan itu untuk Allah. Sedangkan benar artinya melaksanakan amalan itu sesuai dengan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu wajiblah ilmu kita ini dibarengi dengan dua hal ini. Ya ikhlas, ya ittiba, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa ini maka manusia akan terperosok ke dalam kerugian, ke dalam kebinasaan, dan celakalah dia, ya dunia, ya akhirat. Salah satu contoh baik dari ayat ataupun hadis, sebenarnya contohnya baik, Tapi saya bawakan satu aja, satu dari ayat, satu dari hadis. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa janganlah menyangka bahwa orang yang beramal dengan tidak ikhlas itu dia hanya rugi berupa ditolaknya amalan itu tanpa diazab. Jangan menyangka seperti itu. Tapi selain amalan itu ditolak, juga diazab. Al-Quran menyatakan demikian, hadis tidak banyak. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un, فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya dan orang-orang yang ria, tidak ikhlas. Walaupun sholat, amalan yang hebat, yang bagus, yang agung, pelakunya sholat. Salah satu penyebabnya karena ria. Itu ayat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqta yaumal qiyamah salat." Bahwa manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ada tiga golongan. Golongan pertama adalah orang yang mati syahid. Ditanya oleh Allah, "Limadza qutilta?" Bagaimana kamu terbunuh? Orang itu menjawab, "Qataltu fi sabili hatta qutil." Aku berperang di jalanmu, hai Allah, sampai aku terbunuh. Apa jawab Allah? Kazzabta, dusta. Engkau memang perang. Tapi perangnya bukan karena Allah. Tapi perangnya itu liyukola annaka jari. Kamu berperang agar kamu itu disebut jagoan, pahlawan, pemberani. Faqad qila dzalik, dan memang sebutan itu sudah ditujukan kepada kalian, kepada kamu. Pujian itu sudah dikasandangkan kepada kamu. Perangnya benar perang jihad. Melawan orang-orang kafir yang akan menghancurkan Islam sampai mati dalam keadaan demikian. Tapi niatnya pujian agar disebut pahlawan, jagoan, pemberani dan yang sejenisnya, dan memang pujian itu sudah didapatkan. Lalu Allah memerintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Waliyatullah. Kedua, ini yang ada kaitannya dengan kita. Orang yang dulu ketika di dunia belajar ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya, dan membaca Al-Qur'an. Ditanya di akhir. Orang itu menjawab, Ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, ketika di dunia dulu saya belajar ilmu, saya pun mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, saya pun selalu membaca Al-Qur'an. Hebat amalan. Allah menyatakan kazzabta, dusta, bohong kamu. Kamu memang belajar ilmu, mengajarkan, membaca Al-Quran, tapi niatnya agar kamu disebut sebagai seorang alim, da'i kondang, mubalir beken, dan memang ucapan itu telah ditambahkan kepada kamu. Kamu juga baca Al-Quran agar kamu ini disebut seorang qori, dan sebutan itu juga memang telah dikatakan orang kepada kamu. Pujian, sanjungan manusia. Lalu Allah merintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya dan dimasukkan ke dalam api neraka. Waliyatullah. Ketiga, orang yang hartawan dan dermawan. Dia selalu menolong yang butuh, membantu yang susah. Di mana saja ada momen yang diperintahkan oleh Allah untuk berinfak, dia infak di sana. Ditanya oleh Allah. Kata orang itu, ya Allah, ma taraktu syai'an tuhibbu ayunfaqa fihi illa anfaqtuhu. fihi. Ya Allah, tidak ada satupun momen, satupun kesempatan yang Kau suka apabila orang berinfak di jalan itu kecuali Aku infak di jalan sampai habis. Allah menyatakan kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Kamu menginfak, tapi kamu berinfak agar kamu disebut sebagai seorang yang jawad, yang dermawan, yang baik hati, dan memang ucapan itu telah dikatakan orang kepada kamu. Lalu Allah pun memerintahkan agar orang itu disyaret pada wajahnya lalu masukkan ke dalam neraka. Tiga orang manusia hebat dengan tiga amalan hebat, tiga-tiganya masuk neraka. Bukan karena amalannya, amalannya hebat, tapi karena niat, niatnya yang rusak, tidak ikhlas karena Allah, sehingga mereka semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kata Abu Hurairah, Nabi SAW di akhir hadisnya menyatakan, mereka lah wahai Abu Hurairah, tiga orang yang karena mereka lah api neraka pertama kali dinyalakan. Ini salah satu hadis. Hadis yang lainnya banyak yang menyatakan bahwa orang yang tidak ikhlas dalam beramal bukan hanya amalannya tertolak, tapi juga diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib kita menyertakan keikhlasan dalam segala hal, termasuk dalam hal ilmu. Baik ketika belajar ilmu, mengamalkannya, ataupun mengajarkannya, mendakwahkannya kepada orang lain. Dan yang keduanya wajib ittiba, mengikuti contoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah dua hal yang akan menyebabkan ilmu kita ini manfaat. Ini pula lah dua hal yang akan menyebabkan ilmu kita akan berwujud akhlak yang mulia ketika mengamalkannya. Inilah poin pertama yang dijelaskan di dalam buku ini. Kedua, pasal kedua yang diterangkan oleh pengarang buku ini adalah tentang definisi akhlak secara ringkas. Dikatakan di sini, secara bahasa akhlak itu adalah tabiat atau peran. Adapun secara istilah, akhlak adalah ta'amulul abdi bi rabbihi wa khalqihi. Akhlak secara istilah artinya cara bermuamal, cara bergaul seseorang dengan Allah, dan cara bergaul seseorang dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak ini terbagi dua. Akhlak kita kepada Allah bagaimana? Itu harus baik, harus benar, harus lurus, harus mulia. Dan akhlak kepada sesama makhluk. Kepada sesama makhluk nanti dibagi-bagi lagi. Akhlak kepada malaikat, jangan kurang ajar, jangan mengingkar, jangan meremehkan, tapi juga jangan berlebih-lebihan sampai mengkultuskan dan beribadat kepada mereka. Akhlak kepada setan, ada juga akhlak kepada setan. Caranya jangan diikuti, jangan dikultus, harus dijadikan sebagai musuh. Akhlak kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada sama manusia, kepada orang tua, kepada guru, kepada yang lebih tua, kepada sama, kepada yang lebih kecil, berbeda-beda. Termasuk akhlak kepada binatang, akhlak juga kepada lingkungan hidup yang lain. Secara rinci itu dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Akhlak kita kepada Allah dibahas dalam ilmu tauhid. Akhlak kita kepada para malaikat, kepada para nabi dan seterusnya dibahas dalam masalah akidah. Akhlak kita kepada sama manusia selain nabi dan para nabi yang lainnya, baru itu nanti yang menyangkut masalah akhlak yang banyak dipahami oleh manusia. Nah, ada istilah lain yang di sini tidak dijelaskan, yang berkaitan erat dengan akhlak dan hal yang tak terpisahkan dengan akhlak. Jarang kita dengar, tapi sebagian dari kita mungkin sering mendengar, yaitu apa yang disebut dengan suluk. Suluk tidak bisa dipisahkan dari akhlak. Dalam kitab Al-Mu'jamul Wasiq, juga dikutip oleh Sayyid bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah Ta'ala. Akhlak itu adalah suratul insan al-batiniyah, gambaran batin manusia, atau aliyatul insan al-batiniyah, keadaan batin atau jiwa manusia. Itu apa? Jadi kalau seseorang melihat orang lain yang sengsara, yang miskin, yang menderita, dia itu sedih, dia langsung ingin memberi apa saja yang dia punya untuk membantu orang itu, untuk melepaskan kesusahan, kesulitan orang itu. Jiwanya begitu. Itu akhlak. Ketika akhlak ini diaplikasikan dalam bentuk amalan, dalam bentuk infak, sedekah, memberi, membantu dengan tenaga, dengan pikiran, dengan kata-kata, dengan harta, dengan makanan, barulah aplikasi dari akhlak itu disebut suluk. Jadi suluk adalah aplikasi dari akhlak, perwujudan dari akhlak. Kalau sudah menjadi perbuatan, tingkah laku, amalan, itu suluk. Tapi belum teraplikasi, masih terpendam dalam jiwa, melihat orang lain kasihan, ingin membantu, tapi enggak punya, pas punya langsung diberi. Nah, perasaan seperti itu, sikap seperti itu yang disebut dengan akhlak. Baik sikapnya itu baik ataupun buruk. Kalau baik, akhlaknya baik. Kalau buruk, akhlaknya buruk. Dan setelah itu diaplikasikan, barulah itu disebut dengan suluk. Dalam pandangan Islam, akhlak memiliki beberapa keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan pertama, bahwa akhlak yang baik berpengaruh besar kepada berat ringannya timbangan amal kita di akhirat nanti. Mungkin yang hadir di sini pernah belajar akidah. Salah satu poin akidah yang wajib-wajib kita yakini adalah, dan ini bagian dari rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Salah satu poin dari bagian iman kepada hari akhir adalah wajib iman kepada adanya mizan atau timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal waznu yawma idinil haq. Timbangan pada hari akhirat nanti adalah benar aja. Fa amma man thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Dalam ayat lain surah Al-Qariyah, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ayshatin radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka orang-orang bahagia. Dialah orang-orang yang akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Ini menyatakan bahwa timbangan itu ada, wajib kita yakin. Siapa yang mengingkarinya karena ingkar kepada keterangan Al-Quran, bisa kafir dia. Tapi siapa yang mengingkarinya, tapi tidak mengingkari ayatnya, tapi mentakwil makna ayat itu, dia terjerumus dalam kebidaan di bidang akidah. Itu dosa besar. Wajib-wajib bisa yakini bahwa timbangan itu di akhirat ada. Dan apa sih yang ditimbang? Para ulama menyatakan ada 3 poin yang ditimbang, seperti yang disusurkan di dalam Tafsir Ma'arijul Qabr oleh Ibnu Abi Asyir. Pertama yang ditimbang adalah pahala dari amal-amal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan seluruh pahala dari amal kita kelak akan berwujud, akan menjadi sesuatu yang terlihat real nyata, itulah yang kemudian ditimbang. Kedua, yang ditimbang adalah buku catatan amal. Semua amalan kita dicatat, yang baik yang baik, yang buruk nanti itu yang ditimbang. Makin banyak amal yang baik, makin sebel, makin berat. Dan yang poin yang terakhir, yang ketiga adalah fisik kita, badan kita, raga kita yang ditimbang. Makin berat, makin bagus. Oh, kalau begitu Pak gendut-gendut dong. Tidak didasarkan pada itu. Walaupun kurus kering, tapi fisik, raga, badan yang kurus kering itu dipakai iman, amal soleh, ibadah, itu akan berat dalam timbang. Suatu saat Nabi dan para sahabat melihat Abdullah bin Mas'ud naik ke sebuah pohon kurma. Semuanya merasa terkejut saking kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Heran semua kaget. Keheranan kekagetan itu menunjukkan ukuran kecilnya dua betis Abdullah bin Mas'ud itu melebihi atau kurang dari kewajaran ukuran betis orang normal biasa. Amat sangat kecil. Melihat itu Nabi selesai menyatakan, والذي نفسي بيدي إنهما أثقل يوم القيامة عند الله عز وجل. Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangan, sesungguhnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat pada hari kiamat dalam para Allah min Jabali Uhud dibandingkan Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kira-kira ada 1 ton. Oh, tidak akan ada yang bisa mengangkat Gunung Uhud. Berat luarnya. Tapi kata Nabi Sulaiman, kedua kaki Abdullah bin Mas'ud lebih berat pada timbangan nanti dibanding Gunung Uhud. Dari hadis inilah maka sebagian ulama menyatakan salah satu poin yang ditimbang dalam timbangan di akhirat nanti adalah badan kita. Sampai dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, pada hari kiamat nanti ada orang yang badannya besar dan gemuk, tapi ketika ditimbang dia lebih ringan dibandingkan sayap seekor nyamuk. Badannya gede, gendut, buncit. Mungkin kalau di kilo di dunia lebih dari 1 kuintal. Tapi pas ditimbang di akhirat lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Karena tidak dipakai ibadah, tidak dilandasi dengan iman, tidak dipergunakan untuk beramal saleh. Itulah 3 poin yang ditimbang dari diri manusia. Pahala dari amal, buku catatan amal, dan fisik badan orang itu. Tapi berat atau ringannya badan orang itu tidak diukur dengan bobot badannya di dunia, tapi apakah itu dipakai untuk ibadah atau tidak. Nah, salah satu yang bisa menyebabkan amalan timbangan amal kebaikan kita berat adalah akhlak. Bahkan akhlaklah yang menyebabkan timbangan kita menjadi amat sangat berat. Penyebab terbesar beratnya timbangan amal baik kita adalah akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan hadis ini sahih, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan masyaiun afqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa inna allaha la yubghidul fahishal badhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berkata keji dan juga kasar atau kotor. Ini yang pertama. Keistimewaan akhlak yang pertama adalah bahwa akhlak bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Dalam buku ini dibahas, dikutip beberapa ayat dan hadis yang menjadi dalil tentang hal itu, tapi tidak saya bahas karena terbatasnya waktu. Tapi dengan satu hadis itu pun lebih dari cukup bagi kita untuk meyakini bahwa akhlak yang menjadi penyebab amat sangat beratnya timbangan amal kebaikan. Ini yang pertama. Kedua, akhlak menjadi ukuran sempurna tidaknya iman seorang manusia. Semakin mulia akhlak berarti semakin sempurna iman. Kalau akhlaknya buruk berarti kuranglah kesempurnaan iman. Ini dasarkan kepada banyak dalil. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Lihat hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan akhlak itu menjadi ukuran kesempurnaan iman seseorang. Makin baik akhlaknya dianggap makin sempurna iman. Kalau kurang baik akhlaknya berarti kurang baik, kurang sempurna iman orang itu. Jadi akhlak menjadi indikator bagi keimanan. Ini poin yang kedua. Ketiga, akhlak yang baik akan menyebabkan pemiliknya akan berdekatan dengan Rasul SAW pada hari kiamat kedudukannya. Makin baik akhlaknya, makin dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin buruk akhlaknya, makin jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarkan kepada salah satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilai wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyam ahasinakum akhlaq wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum min majlisan yaumal qiyamah asrar saru wal mutasyaddiq wal mutafayhiq. Qalu ya Rasulullah, qad 'alimna asrar saru wal mutasyaddiq, famal mutafayhiq? Qala al mutakabbir." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dari aku pada hari kiamat di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lebih baik akhlaknya, lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih dekat kedudukannya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang memiliki beberapa karakter atau akhlak yang buruk. Pertama asar sarung, kedua al-mutasyadifun, yang ketiga al-mutafayifun. Azhar Zarul itu orang yang banyak omong tetapi tidak ada isinya. Omongnya melantur, tidak ada faedah, tidak ada manfaat, kadang-kadang seringnya lekit. Itu adalah keburukan apa? Bawel, serewet. Kedua, al-mutasyaddiqun, orang yang ngomongnya itu difasih-fasihkan. Ini juga keburukan akhlak. Dan yang ketiga, al-mutakabbir. Para sahabat tidak tahu arti al-mutakabbirun. Ya Rasulullah, kami tahu al-mutakabbir al-mutasyaddiqun. Apa al-mutafahimun? Kata Nabi SAW, al-mutafahimun itu adalah al-mutakabbirun, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Jadi akhlak yang baik menjadi penentu diperoleh tidaknya kecintaan Rasul SAW terhadap orang itu, dan menjadi penentu juga jauh dekatnya jarak orang itu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Inilah keistimewaan akhlak yang ketiga atau keempat? Ketiga. Keempat. Akhlak yang baik akan menghasilkan pahala yang sama dengan pahala sholat dan saum secara terus-menerus. Kita tahu bahwa pahala sholat, pahala saum itu luar biasa. Besar. Luar biasa agungnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang sholat dan saum. Keagungan pahala dan besar serta banyaknya pahala yang diperoleh oleh orang yang sholat dan saum juga bisa diperoleh dengan memiliki akhlak yang mulia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, inna mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qa'im. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin akan mampu meraih derajat orang yang saum dan orang yang sholat dengan akhlaknya yang baik. Dengan kebaikan akhlaknya, dia mampu mencapai kemuliaan derajat yang bisa dicapai oleh orang-orang yang rajin saum dan yang rajin sholat. Ini menunjukkan bahwa akhlak ini sebuah ibadah yang luar biasa, agungnya, hebatnya, mulianya, semulia, seagung dan sehebat sholat dan saum secara terus-menerus. Inilah keistimewaan akhlak yang keempat. Dan banyak lagi keistimewaan, keutamaan, keagungan akhlak yang lainnya yang tidak sempat dijelaskan baik dalam buku ini maupun tidak sempat saya tambahkan karena banyaknya dan karena sedikitnya waktu. Tapi dari beberapa poin kemuliaan akhlak yang tadi dijelaskan pun sudah cukup amat sangat menggiurkan bagi kita, sehingga mestinya mampu mendorong kita untuk selalu berusaha memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu tadi dikatakan menyebabkan kita dicintai oleh Rasulullah SAW, dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat, mencapai derajat yang bisa dicapai oleh orang yang rajin sholat, rajin saum. Akhlak yang baik juga akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Akhlak yang baik juga yang menyebabkan banyaknya orang-orang masuk surga karena hal tersebut. Dan soal keutamaan-keutamaan lainnya pada kemuliaan akhlak. Oleh karena itulah, maka wajib kita semuanya terdorong untuk memiliki akhlak yang mulia agar mampu meraih seluruh keutamaan tadi. salah satu langkah yang harus kita lakukan untuk memiliki kemuliaan akhlak. Sebab isi buku ini At-Tariq ila Husnil Khuluq, cara jalan menuju akhlak yang baik. Banyak yang harus kita lakukan. Salah satu caranya adalah dengan menjaga lisan kita, memelihara cara berbicara kita. Karena memelihara lisan termasuk hal yang diwajibkan oleh syariat untuk menghindari seluruh keburukan dan meraih seluruh kebaikan. Ingatlah bahwa lisan kita, lidah dan kedua bibir ini anugerah dari Allah. Amanah yang harus dijaga, harus disyukuri. Cara mensyukurinya, gunakan ini lidah dan dua bibir ini sesuai dengan aturan Allah dalam hal penggunaan lisan dan dua bibir. Allah berfirman dalam Al-Quran, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan dua mata, satu lisan dan dua bibir? Ini amanah, pemberian, anugerah dari Allah. Ada lisan, ada dua bibir. Wajib kita jaga ini amanah. Lisan bisa menjadi penyebab teraihnya derajat yang tinggi kalau digunakan secara benar sesuai syariat. Digunakan untuk berdoa, digunakan untuk berzikir, digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk berdakwah, untuk mengajar, untuk beramar ma'ruf nahi munkar dan yang sejenisnya. Tapi sekaligus lisan juga bisa menjadi penyebab seseorang terpuruk kepada kehinaan yang amat sangat hina. Bisa menjerumuskan seseorang kepada azab dan kebinasaan. Lihat salah satu ayat dalam surah Al-Muddathir 42-47 tentang ahli neraka Saqar. Allah menyatakan, masalakakum fi Saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin. Kata Allah, ini dialog antara ahli surga dan ahli neraka. Ahli surga bertanya kepada ahli neraka, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Dijawab oleh ahli neraka. Kata ahli neraka, dulu kami tidak melakukan sholat, kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin, dan kami juga suka ngomong-ngomong dengan orang-orang yang suka ngomong. Ini penyebab dia masuk neraka. Tentu saja omongan yang menyebabkan dia masuk neraka adalah omongan-omongan yang buruk, termasuk ngomong tanpa ilmu, termasuk ngomong kesesatan. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin, kami suka bicara dengan orang-orang tukang bicara. Maksudnya ayat natakallamu fi ma la na'lamu, kami berbicara dengan pembicaraan tanpa ilmu. Berkata Qatadah, kullama ghawawin ghawaina, ketika ada orang yang sesat berbicara dengan kesesatannya, kami juga ikut berbicara tentang kesesatan itu. Ini menunjukkan bahwa mulut, lisan bisa menjadikan seseorang terpuruk kepada kehinaan, kebinasaan dan azab yang amat sangat mengerikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka baik buruknya keislaman seseorang juga diukur dari sejauh mana dia bisa mengendalikan lisannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih, beliau bersabda, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim hafiz. Alam muslim ya, orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Seorang muslim adalah muslim ya, lisannya tidak pernah menggibahi orang lain. Tidak pernah menghina, mencela, mengejek, memojokkan, merampas kehormatan orang lain dengan lisannya. Memfitnah, melakukan namimah atau ngadu domba dan yang sejenisnya. Juga tidak pernah berbuat zalim dengan tangannya. Memukul, menganiaya, apalagi menumpahkan darahnya. Oleh karena itulah maka wajib kita berusaha untuk berusaha agar lisan ini terjaga, terpelihara dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita terkena ancaman azab dari Allah. Bahkan Allah mengiming-iming siapa saja orang yang mampu memelihara lisan, pertama Allah akan memberi hidayah kepada dia agar dia mampu melakukan amal-amal soleh. Yang kedua, seluruh dosa dan kesalahannya diampuni dan dihapus oleh Allah. Allah nyatakan itu dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang seringkali dikutip di awal-awal khutbah, di awal ceramah, seperti yang juga tadi dibacakan oleh pembawa acara. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bertakwalah kalian dengan perkataan-perkataan yang baik. Niscaya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, maksud qawlan sadidah, maksud ucapan-ucapan yang baik adalah mustaqiman la'in ijaja fiya wa'in arafah, yaitu kata-kata yang lurus, tidak ada penyimpangan, tidak ada kebengkokan, tidak ada kesalahan, baik dari sisi akidah, tauhid, ataupun dari sisi akhlak muamalah kepada sesama manusia. Tidak ada penyimpangan dari sisi akidah. Dia tidak berbicara dengan pembicaraan yang menyebabkan akidahnya bengkok dan menyimpang. Contoh, kalau bersumpah, tidak bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Kan banyak orangnya saking ingin dipercaya sumpahnya, dia menyatakan demi Allah, demi Rasulullah. Disangkanya itu sumpah hebat, padahal itu syirik. Sumpah hanya boleh dengan menyebut nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafara. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia syirik atau kufur. Kenapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu syirik atau kufur? Para aspek mananya kekufuran sumpah seperti itu? Dijelaskan oleh para ulama. Di antara Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qalbu Fih ta'liq ala kitab tauhid. Beliau katakan bahwa sumpah itu nau' min anwa'il ibadah, salah satu jenis ibadah. Sumpah adalah ta'qidus syai bi dzikril ismil mu'azzami indal khaliq. Sumpah artinya menguatkan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah. Saking yakinnya kita dengan benarnya ucapan kita, Allah yang kita agungkan dijadikan taruhan. Demi Allah, saya ngomong benar. Oleh karena itu di dalam sumpah terkandung pengagungan. Pengagungan kepada yang namanya disebut dalam sumpah itu. Bagi seorang muslim, satu-satunya yang boleh diagungkan hanyalah Allah. Makanya seorang muslim hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah, demi Allah. Sehingga kalau kita bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, berarti kita mengagungkan Allah dan juga mengagungkan Rasulullah dengan kadar pengagungan yang sama. Ini syirik. Kalau kita bersumpah dengan menyebut demi langit, demi bumi, atau demi demi yang lainnya, berarti mengagungkan itu dengan pengagungan yang bernilai ibadah. Berarti ibadah kepada yang namanya disebut dalam sumpah demi langit dan bumi. Berarti ibadah kepada langit dan bumi dalam bentuk mengagungkan langit dan bumi. Ini syirik. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, li'an ahlifa billahi 'alal kadzib ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi 'alal shadiq. Kata Allah, kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk suatu kebenaran. Mungkin agak kuyang ya memahaminya ya. Sebagai contoh, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan, itu maksiat dosa besar, tapi tidak syirik. Umpama, saya kemarin tidak ke Jakarta, tapi agar dianggap keren, saya bilang ke orang-orang lain, saya kemarin ke Jakarta. Teman saya bilang, saya bilang, demi Allah saya ke Jakarta. Padahal bohong ya. Sumpahnya benar, yaitu menyebut nama Allah. Tapi sumpah yang benar ini dipakai untuk mendukung kebohongan. Ini dosa maksiat, tapi tidak syirik. Kata Allah bermaksud, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah, tapi sumpahnya bukan menyebut nama Allah, walaupun untuk kebenaran. Seperti saya kemarin tidak ke Jakarta, saya bilang kemarin saya tidak ke Jakarta. Kata teman saya, masa? Demi langit dan bumi saya tidak ke Jakarta. Sumpahnya salah, menyebut nama langit dan bumi, dan ini syirik. Walaupun sumpah yang syirik ini dipakai untuk mendukung suatu kebenaran, tapi dosa syirik jauh lebih besar daripada dosa maksiat. Makanya Abdullah bin Mas'ud menyatakan, bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan lebih saya sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah walaupun untuk kebenaran. Tapi ucapan Abdullah bin Mas'ud tidak boleh dijadikan dalil bolehnya sumpah untuk kebohongan. Jangan, itu dosa besar. Tapi itu lebih baik dibanding sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nah, ini adalah sumpah dengan menyebut nama selain Allah, di dalamnya ada penyimpangan dari segi tauhid. dari segi tauhid, juga dari segi muamalah dengan sama manusia, tidak mengandung unsur ghibah, tidak mengandung unsur kebohongan, tidak mengandung unsur celaan, hinaan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dimaksud qaulan sadidah. Maka Allah menjanjikan, siapa yang berkata dengan perkataan seperti itu, Allah janjikan dua hal. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan mensolehkan amal kalian. Maknanya Allah akan memberi hidayah kepada kalian, sehingga dengan hidayah itulah kalian akan melakukan amal soleh. Dan yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu dan yang akan datang, berupa diberi taufik untuk bertobat seusai melakukan kesalahan. Jadi berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tadi yang berisi larangan berbicara sembrono dan perintah untuk berbicara secara lurus, dari sanalah kita mengetahui wajib, wajib, wajib bagi kita untuk memelihara lisan-lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini menjadi penyebab masuknya kita ke dalam murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seseorang dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Abu Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah faqala taqwallahu wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa man yudkhilun nasa an-nar faqala al-faraj al-famu wal-farj. Nabi SAW ditanya tentang apakah penyebab terbesar masuknya manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya, apa penyebab terbesar masuknya seseorang ke dalam neraka? Beliau menjawab, mulut dan faraj. Mulut ini banyak menghasilkan dosa, demikian juga faraj. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari, beliau menyatakan may yadhman lima baina al-khiyaihi wa ma baina rizlaihi azman lahu jannah. Siapa orang yang bisa memelihara apa yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya bibir, kumis dan jenggot, dan bisa memelihara apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu faraj, aku jamin dia akan masuk surga. Sebaliknya, siapa yang tidak bisa memelihara ini, memelihara mulut dan memelihara faraj, maka tidak ada jaminan untuk masuk surga. Bahkan itulah yang kelak menjadi penyebab terbesar, penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam neraka, karena tidak mampu memelihara mulut dan juga farajnya. Berdasarkan hal itulah, maka wajib, wajib bagi kita untuk memelihara lisan-lisan. Sekarang kita rinci perbuatan lisan apa sajakah yang wajib kita jauhi agar kita tidak terjerumus ke dalam murka dan azab Allah. Pertama, perbuatan lisan yang wajib dijauhi adalah ghibah. Allah berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'd, Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Apakah suka kalau salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Pasti dia tidak suka. Jadi ayat ini menggambarkan menggibahi itu sama dengan memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Siapapun tidak akan suka melakukan itu. Seperti itulah kita. Apa yang dimaksud dengan kita? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apakah ghibah itu? Dijawab oleh para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu beliau menjelaskan, ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah kamu menerangkan tentang hal ihwal saudaramu yang tidak dia sukai kalau kamu menerangkan hal itu. Baik yang menyangkut tingkah lakunya ataupun keadaan fisiknya, itu ghibah. Pokoknya apapun yang kita omongkan tentang orang lain, kalau omongan kita terdengar oleh yang bersangkutan dia tidak suka, itulah ghibah. Bertanya seorang sahabat, "Afara'aita in kana fi akhi ma'fu?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Apabila dalam diri saudara kita itu memang memiliki hal-hal atau kejelekan-kejelekan yang kita ucapkan. Omongan kita itu sesuai dengan kenyataan, memang dia begitu. Kata Nabi terus-terang, "In kana fihi ma taqul faqad sabdahu." Kalau di dalam diri orang itu memang ada kejelekan-kejelekan yang kamu omongkan, berarti kamu telah menggibahinya. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Tapi kalau kejelekan yang kamu omongkan itu tidak ada pada diri orang itu, berarti kamu telah berbuat buhtan. Mengada-ada, bahasa kitanya, telah memfitnah, menyebarkan kejelekan orang lain, para kejelekan itu tidak ada pada diri orang itu dalam rangka untuk menjatuhkan. Dalam bahasa kita itu disebut fitnah. Dalam bahasa hadis itu disebut buhtan. Dan buhtan itu lebih besar dosanya daripada ghibah. Pernah dalam Sunan Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha, karena kecemburuannya kepada istrinya yang lain yang namanya Sofia, Aisyah pernah menggibahi Sofia dari sisi fisik atau tubuhnya. Sofia itu kan pendek gitu. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, hasbuka an Sofia kada wa kada." Cukup bagimu hai Rasulullah, Sofia ini begini-begini, maksudnya pendek. Apa kata Nabi SAW, "Laqad qulti kalimatan law muzihat bima'il bahar lamazahathu." Kata Nabi SAW, kamu ini sudah mengatakan satu kalimat yang apabila dicampurkan kalimat ini kepada lautan, oh lautan itu akan keruh, akan tercampuri omongan kamu. Bayangkan, kalimat itu pendek, cuma disebut Sofia pendek gitu. Kalimat yang kalau dicampurkan ke lautan, air laut yang maha luas, itu bisa keruh, bisa tercampur, menunjukkan bahwa ini dosanya amat sangat besar. Karena ghibah berarti menghinakan kehormatan orang lain, dan itu haram, merampas kehormatan orang lain. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Nabi SAW mengatakan itu di Arafah ketika beliau sedang khutbah pada hari Arafah, pada bulan haji. Maksud hari kalian ini adalah hari Arafah, dan itu hari haram. Yang dimaksud dengan bulan kalian ini adalah bulan Dzulhijjah, itu juga bulan haram. Yang dimaksud negeri kalian ini adalah Mekah, yang include di dalamnya Arafah, itu juga adalah negeri haram. Seharam itulah kehormatan sesama mukmin. Oleh karena itu tidak boleh kita merampasnya, salah satunya dengan cara menggibahinya. Adapun hukuman yang akan Allah berikan kepada orang yang ghibah dijelaskan dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, "Lamma urijabi marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin yahmashuna wujuhahum wa sudurahum." Ketika aku dimi'rajkan, aku bertemu dengan sekelompok orang. Orang itu memiliki cakar-cakar dari besi, kuku-kukunya dari besi, lalu mereka mencakari wajah-wajah dan dada-dada mereka. Bayangkan kuku dari besi dicakar-cakarkan ke wajah dan dada-dadanya. Kebayang perihnya ya. Kita aja kalau ada yang gatal digaruk tapi terlalu keras, terlalu kenceng. Luka kan? Perih. Padahal kukunya dari, apa ini tuh, tulang ya? Tulang tipis gitu. Sudah perih begitu. Ini dari besi. Panjang lagi. Bukan digaruk. Tapi di apa? Cakap. Ya wajahnya juga dadanya. Kebayang perih. Aku bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu ya Jibril? Jibril menjawab, "Haula illazina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi aradihim." Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging bangkai manusia. Maksudnya menggibahi. Dan mereka orang-orang yang suka membicarakan kehormatan manusia, merampas kehormatan manusia dengan cara menghinakannya, menggibahinya, dan yang lain-lain. Itu hukuman. Ini menunjukkan dosa besar. Dan itu adalah wujud buruknya akhlak dalam hal berbicara, yaitu ghibah. Apakah seluruh ghibah haram? Tidak. Ada yang dibolehkan. Bahkan ada yang wajib, yaitu ghibah yang jelas-jelas maslahatnya, seperti yang dilakukan oleh para ulama ahli hadis dalam bab jarh wa ta'dil. Jarh itu mencela, mencela rawi yang meriwayatkan hadis, baik celaannya berupa menuduh dia kadzab atau pendusta, atau mudallis mengadakan manipulasi tentang hadis, atau umpamanya dari segi hafalannya sayyul hifdz, dia ini hafalannya buruk atau jelek. Pokoknya keburukan rawi dalam meriwayatkan hadis dibongkar oleh para ulama. Ini wajib. Itu ghibah. Tapi ghibah yang wajib. Karena apa? Karena dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Islam. Kalau tidak dijaga, bisa-bisa hadis dhaif, bahkan hadis palsu masuk dan dianggap bagian dari agama ini. Oh, bahaya. Nanti setiap orang bisa bikin-bikin hadis palsu. Tukang terong bisa bikin hadis terong adalah obat segala sesuatu. Hadisnya ditempel rawahul Bukhari wa Muslim atau mutawatir umpama. Padahal bohong. Agar terongnya laku. Bisa-bisa itu dianggap agama. Dan ini berbahaya. Makanya wajib agama ini dijaga kemurniannya dari campuran yang dibikin-bikin oleh orang. Termasuk membikin-bikin hadis palsu. Termasuk hadis yang dhaif harus disaring. Kalau ada yang bilang, bukankah dhaif juga hadis? Bikin tidak boleh. Ada hadis di dhaif, kan lumayan. Ada yang bilang begitu kan? Kenapa sih hadis harus disaring? Harus diseleksi? Kita tanya aja. Jangankan urusan agama, urusan dunia. Memilih apapun, apakah kita sembarang memilih atau sudah melakukan seleksi yang ketat, dalam segala. Coba, yang hadir di sini dalam hal memilih jodoh, ikhwan umpamanya memilih jodoh, asal wanita aja lah saya mau, apa begitu? Mau yang sumbing, mau yang jelek, mau yang budayut, terserah yang penting wanita, apakah begitu? Enggak, kita pilih. Yang fisiknya cantik, yang pintar, yang solihah, yang kaya, kalau perlu anak tunggal, kedua orang tuanya mau mati, yang apa-apa ditanya. Dipilih. Itu guyon aja, jangan seperti itu. Kadang sudah nazar, enggak jadi, enggak cocok. Itu milih juga. Kita belanja durian umpamanya. Apakah kita asal durian aja? Saya akan makan apa begitu? Enggak. Dipilih, dicium dulu, diketuk-ketuk dulu, digoyang-goyang dulu gitu ya. Kadang sudah yakin ingin coba-coba dulu. Manisnya, kalau enggak manis enggak jadi. Itu begitu. Begitu juga memilih buah yang lain, memilih sayuran, memilih rumah ini kita punya uang 1 miliar nih. Mau beli rumah. Apa kita berkata, asal rumah lah, yang penting teduh dari hujan dan panas. Apa begitu? Enggak. Kita pilih dari segi arsitektur, dari segi luas, dari segi strategis tidaknya, dari segi segala segi. Setelah ada yang klop, walaupun mahal kita beli. Dalam urusan dunia, kita tidak sembarang memilih. Masa dalam hal menjaga kemurnian agama, kita tidak selektif? Harus selektif, hadis itu tidak boleh sembarang. Hadis palsu, hadis saya diambil saja. Coba. Kalau umpah kita berkata, palsu-palsu atau gitu juga hadis kita ambil. Coba itu ke durian. Kasih yang buruk. Nih, buruk-buruk juga durian. Nih, makan sama ulam. Apa begitu? Mau beli mobil. Yang mogokan, yang sudah tahun 50-an, yang bensinnya borok, sekali gas 3 liter habis umpamanya. Baru jalan 2 meter mogok, dorong lagi. Nih, mogok-mogok juga mobil, dibeli. Apa begitu? Tidak. Kita seleksi. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Wajib kita selektif terhadap hadis. Nah, menghibahi rawi yang akarannya jelek, yang tukang bohong, yang tukang memanipulasi hadis dan seterusnya, dilakukan dalam rangka menjaga kemurnian agama. Kalau tidak demikian, orang awam nanti akan banyak tertipu dengan hal-hal produk manusia yang nanti akan dianggap sebagai bagian dari agama. Dan itu berbahaya. Makanya jelas maslahatnya, maka ghibah seperti ini wajib. Bukan sekedar sunnah. Bagaimana kalau umpamanya ada seorang pencopet di sini? Kita tahu, hanya kita yang tahu. Orang lain tidak tahu. Lalu si copet ini nyelinap ke tengah kerumunan orang. Kita tahu dia mau nyopet, tapi orang-orang tidak tahu. Apa kita diam? Enggak. Hati-hati orang ini copet. Kalau tidak kita kasih tahu, dompet orang bisa habis diambil orang lain. Dan ini mabah. Maka harus kita beritahu orang-orang. Dan memberitahukannya berarti menggibahi orang ini. Tapi gibah seperti ini tidak terlarang. Jadi kalau jelas maslahat dari gibah itu, maka itu dibolehkan. Tapi kalau gibah tersebut tidak ada maslahat, bahkan ada madarat, maka tetaplah dalam hukum asalnya, yaitu terlarang. Ini poin pertama dari penyimpangan lisan yang wajib kita jauhi, yaitu gibah. Lalu bagaimana apabila kita sudah terlanjur terjerumus dalam gibah dan kita ingin tobat? Apa yang harus kita lakukan agar gibah kita terhapus? Pertama, kita wajib memintakan ampun untuk orang itu dan mendoakannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Wabil Shayyib, mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Da'awatul Kabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, anna kafaratal ghibah an tastaghfira liman iktabtahu wa taqul Allahumma ighfir lana wa lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghapus dosa ghibah, kamu memintakan ampun bagi orang yang kamu ghibahi dengan cara mengatakan, ya Allah ampuni kami dan orang itu. Tapi hadis ini dhaif. Para ulama ketika menjelaskan masalah tobat dari ghibah ini, ada dua pendapat. Pertama, selain memintakan ampun bagi orang yang dighibahi, juga kita harus memuji-muji, menyebut-nyebut kebaikan orang yang kita ghibahi di hadapan orang-orang yang dulu kita menggibahi orang itu di hadapan mereka. Kata Imam Ahmad, beliau menyatakan, yakfihil istighfar wa zikruhu bimahasini ma fihi fil mawasinil lati tabahu fihi. Cukuplah bagi orang yang telah berbuat ghibah memintakan ampun untuk orang yang dighibahi dan menyebut-nyebut kebaikan orang itu di majlis-majlis yang dulu kita menggibahi orang itu dalam majlis itu. Kedua, timbul pertanyaan, haruskah kita memberitahukan kepada orang itu dan minta maaf? Kita datang, kita bilang, kemarin saya telah menggibahi antum, tolong dimaafkan. Apakah perlu pemberitahuan ini atau tidak? Para ulama terbagi kepada dua bagian. Pertama, perlu memberitahukan. Karena ghibah ini berarti merampas hak orang lain, maka harus dikembalikan. Sama dengan harta. Kita curi, kita ambil, kita rampas, kita tobat, kembalikan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak perlu, bahkan tidak boleh. Karena memberitahukannya hanya akan menyakitinya dan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Tadinya dia tidak marah, tidak membenci kepada kita. Tapi setelah kita beritahukan bahwa kita telah menggibahinya, mungkin dia marah. Mungkin dia emosi, lalu membenci kita, bahkan mungkin aja mendorong dia untuk menggibahi kita di belakang kita. Dan ini mabok. Selain dia pasti sakit hati, sudah digibahi oleh kita. Dan ini semuanya mabok. Oleh karena itu, maka tidak perlu untuk memberitahukan gibahnya. Cukup kita untuk memintakan ampun bagi orang itu dan mencabut omongan kita di hadapan orang-orang yang dulu kita telah menceritakan kejelekan orang ini di hadapan mereka. Inilah dua pendapat di kalangan para ulama, dan inilah penyakit lisan pertama yang wajib kita jauhi, karena ini merupakan bukti keburukan akhlak. Ini yang pertama. Kedua, nami atau mengadu domba. Namimah artinya adalah naqlu kalamil qaum ila qaumi ala jihatil ifsad bainah. Namimah atau mengadu domba artinya mengutip ucapan seseorang atau memberitahukan ucapan seseorang kepada orang lain dalam rangka merusak hubungan antara dua orang itu, si A dan si B sahabat. Kita berkata kepada si A, A, kata si B, antum ini menjengkelkan. Kepada si B kita ngomong, hey B, kata si A, kamu ini menyebalkan. Si A benci loh kepada kamu. Apa yang terjadi? Si A dan si B yang tadinya bersahabat menjadi saling membenci. Rusaklah hubungan di antara kedua orang. Inilah yang disebut dengan namimah. Surah Al-Qalam ayat 10-12 menyatakan, wala tuti'u kulla allazi mahin hammazin masya'in binamim manna'il lil khair muhtadin adil. Jangan kamu taati setiap orang yang suka bersumpah dan hina, orang-orang yang suka mencela dan berjalan ke sana kemari dalam rangka ngadu domba atau namimah. Kalau Al-Qur'an melarang mentaati orang-orang itu, terlebih menjadi atau melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang itu, dan itu termasuk dosa besar yang mengundang murka dan azab Allah sejak mulai alam kubur. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau menyatakan, innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzaban fi kabirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua penghuni kubur ini sedang diazab. Dan dua-duanya diazab bukan karena dalam perkara besar. Yang dimaksud bukan perkara besar, maksudnya tidak minimal, bukan perkara besar dalam pandangan kedua orang. Dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap enteh itu dosa. Padahal sebenarnya besar dosanya, masalahnya besar. Amma aduhuma fakana yansidin dinamin, wa amma akhar fakana la yastatirun bauli. Adapun yang pertama, dia suka melakukan namimah atau ngadu domba. Adapun yang kedua adalah yang tidak bersuci setelah buang air kecil. Mengadu domba menjadi penyebab orang itu diazab di dalam di alam kuburnya. Dan yang keduanya itu Disebabkan karena orang itu tidak membersihkan diri, bersuci, tidak cebok setelah buang air kecil. Ini banyak dilakukan orang kedua-duanya, baik namimah ataupun yang kedua. Dianggap enteng ya. Coba kita lihat banyak orang di terminal-terminal sebantum lewat. Di selak-selabi, bau kecil. Padahal di terminal itu WC umum ada. Tapi bayar ya. Mungkin ini yang menjadi penyebab mereka cari ban mobil yang sedang berhenti. Setelah itu udah tutup lagi beres. Dianggap enteng, dianggap baik. Ini menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Kalau di Jawa, ini supir-supir angkot banyak ya. Lagi nyopir, kita kan gak ada waktu ke WC. Ingin kencing, apa yang terjadi? Cukup ke pinggir, buka sedikit pintu, terdibang. Setelah itu tutup lagi, berangkat lagi. Penumpang dibiarkan dulu, 1 menit, 2 menit. Itu yang menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mu'aydh dari Hudzaifah. Kata Hudzaifah, "Sami tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulu al-jannah fattah." Tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu-adu domba. Dalam riwayat an-numam, orang yang suka mengadu domba atau melakukan namimah tidak akan masuk ke dalam surga. Maknanya dia akan masuk ke dalam neraka. Apakah selamanya? Tidak. Kalau saya menyatakan yang dimaksud tidak akan masuk ke dalam surga itu, pertama, mungkin dia ke neraka selama-lamanya karena dia kafir kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan namimahnya. Makna kedua, dia tidak akan masuk surga, artinya tidak akan langsung ke surga, tapi ke neraka dulu. Walaupun pada akhirnya dia akan masuk surga, karena namimahnya itu tidak mengeluarkan dia dari keislaman, tidak membuat dia kafir, selama dia tidak menghalalkan perbuatan namimahnya tersebut. Begitu pula lah makna hadis-hadis yang senada, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar atom. Tidak akan masuk surga itu maknanya dua saja. Maksudnya betul-betul ke neraka karena dia kafir kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan dosa tersebut. Dan makna yang kedua, maksudnya tidak akan langsung masuk ke surga, akan tetapi masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, walaupun nanti akhirnya masuk juga ke dalam surga. Inilah perbuatan yang kedua yang wajib kita jauhi karena ini merupakan bukti keburukan akhlak, yaitu namimah atau mengadu domba. Ketiga, al-kadzib atau dusta. Di antara keburukan akhlak dusta yang wajib dijauhi adalah al-kadzib atau berdusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa berdusta adalah salah satu karakter atau ciri orang-orang munafik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menyatakan ayatul munafik 3, Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaq wa idza umina qala. Tanda munafik itu tiga. Bila bicara dia dusta, bila berjanji dia ingkar, dan bila diamanati dia khianat. Itu pertama, dusta adalah tanda munafik. Kedua, dusta bisa menggiring pelakunya ke dalam neraka, sebagaimana kejujuran bisa menggiring orang masuk surga. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." Sesungguhnya kejujuran bisa menunjukkan ke dalam kebaikan, dan kebaikan bisa menunjukkan ke dalam surga. Seseorang terus menerus dia berbuat jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Sebaliknya, wa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dusta bisa menunjukkan ke dalam kedurhakaan, dan kedurhakaan bisa menggiring orang ke dalam neraka. Sesungguhnya seorang hamba terus menerus berdusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ini poin yang kedua, bahwa dusta itu bisa menggiring pelakunya ke dalam neraka. Ketiga, dusta termasuk dosa besar. Yang akan diazab di dalam neraka. Bahkan di alam kubur. Sebelum ke neraka di alam kuburnya aja sudah diazab. Dalam salah satu hadis, Nabi SAW pernah bermimpi melihat beberapa orang yang mengerikan. Di antaranya ada orang yang ditusuk oleh besi panas dari arah mulutnya sampai tembus ke tengkuknya. Ditanya oleh Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, siapa orang itu? Orang ini, kata malaikat Jibril, innahu ar-rajulu yahdu min baitihi fa yahdhibul kadziba tablughul asbab. Orang ini keluar rumah lalu dia ngomong dusta sampai dustanya menyebar ke seluruh ufuk. Tukang bohong. Tukang bohong di dunianya, di alam kuburnya nanti ditusuk dengan besi yang tembus langsung ke tengkuknya, menembus tenggorokan. Ini menunjukkan bahwa berdusta adalah sebuah dosa yang sangat-sangat besar. Termasuk ini yang banyak dilakukan oleh ibu-ibu, mendustai anaknya dengan cara mengiming-imingi si anak dengan hadiah tertentu agar anak itu melakukan perintahnya. Setelah dilakukan, tidak diberi apa. Hey anak, cepat mandi, nanti dikasih uang 10 ribu untuk baso. Anak itu semangat. Setelah mandi, mana uang untuk baso? Besok aja lagi. Dusta itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man qala lisabiyin ta'a thumma lam yu'tihi fayakadhi. Siapa orang yang berkata kepada anaknya, ke sini nanti akan saya beri, setelah ke sini ternyata tidak diberi, maka dia telah berdusta. Jadi walaupun ke anak kecil enggak boleh. Pertama itu dusta, yang kedua mendidik dengan didikan yang tidak bagus. Nanti si anak akan mengikuti perbuatan orang tuanya itu dan diterapkan kepada orang lain. Sehingga si anak pun menjadi seorang pendusta. rusak pula. Termasuk amat sangat terlarang berdusta untuk memancing hawa orang-orang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang banyak dilakukan oleh pelawak ya, bahkan juga ustaz atau dai yang sering membumbui ceramahnya dengan lawakan. Kadang-kadang suka mengutip kata-kata dusta sekedar untuk membuat ustaznya tertawa. Termasuk di antara kisah-kisah fiktif. Kisah-kisah bohong itu berarti menceritakan hal yang dusta. Dusta atau bohong itu menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu dusta. Cerpen, cergan, cerbu, novel, itu adalah semua dusta. Termasuk untuk membuat orang tertawa. Ini harus dihindari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari salah seorang sahabat, Rasulullah SAW menyatakan, "Wailul ladzi yuhaddits bihadithin liyudhika bihil qaum, wailul lahu thumma wailul lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah seseorang yang berdusta dengan suatu ucapan agar membuat orang lain tertawa dengan ucapannya itu. Celaka dia, celaka dia. Tiga kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia celaka. Jadi wajib kita hindari berdusta atau menceritakan kisah-kisah fiktif yang lucu ataupun yang wajar sekedar membuat orang lain tertawa dengan kedustaan kita. Oleh karena itulah maka wajib kita hindari sikap dusta, karena dusta termasuk akhlak yang amat sangat. Inilah poin yang ketiga ya. Pertama ghibah, kedua namimah, yang ketiga adalah dusta. Insyaallah poin keempat, kelima dan seterusnya akan kita teruskan ba'da zuhur nanti. Untuk sesi yang pertama ini untuk membuat kita tidak jenuh, tidak bosan, sehingga ucapan saya tidak membazir. Penjelasannya kita tunda dulu sampai di sini, dan sesi yang kedua atau waktu yang tersedia sekarang ini kita akan pergunakan dulu untuk tanya jawab, untuk mencairkan suasana. Ikhwan dan akhwat hadirin yang merasa jenuh, silakan dulu mengambil air wudhu bagi yang ngantuk, cari udara segar, cari suasana yang bisa merubah kejenuhan ini menjadi fresh kembali. Dan sambil melakukan semua itu, bisa diskusi dengan saya. Alhamdulillah.